Konsultasi Syariah. Hukum wanita memakai celana panjang. Pertanyaan, benarkah wanita dilarang memakai celana panjang tanpa memakai rok? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Allah membedakan antara lelaki dan wanita. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, walaysa dzakaruka al-untha, yang artinya, lelaki itu tidak seperti wanita. Quran Surat Ali Imran ayat 36. Apa yang dinyatakan oleh Allah itu yang sesuai keadilan dan sejalan dengan kodrat manusia. Karena itu, menyamakan antara lelaki dan wanita adalah kedzaliman dan menyimpang dari fitrah. Di antara perbedaan itu adalah perbedaan dalam berpakaian. Pakaian lelaki berbeda dengan pakaian wanita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat lelaki yang memakai pakaian wanita dan sebaliknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang berpakaian wanita dan wanita yang berpakaian laki-laki. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Di samping itu, pakaian wanita sama sekali tidak boleh menampakkan lekuk tubuh, tak terkecuali bagian kaki, sehingga harus ditutupi dengan rok atau semacamnya. Sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma bercerita, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah memberiku baju kubtiyah yang tebal. Baju tersebut dahulu dihadiahkan oleh Dihyah al-Kalbi kepada beliau. Lalu aku berikan baju itu kepada istriku. Suatu ketika, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menanyakanku, kenapa baju kubtiyahnya tidak engkau pakai? Ku jawab, baju tersebut aku berikan kepada istriku, wahai Rasulullah. Beliau berkata, suruh dia memakai baju rangkap di dalamnya, karena aku khawatir kubtiyah itu menggambarkan lekuk tubuhnya. Hadis riwayat Ahmad dinyatakan Syu'aib al-Arnaut bisa dinilai hasan. Kubtiyah adalah istilah untuk menyebut produk asal Kibti, penduduk Mesir. Dalam hadis lain, Nabi SAW tidak membiarkan Usamah bin Zaid ketika dia memberikan kain itu kepada istrinya, karena beliau memahami, kain itu jika dipakai wanita, bisa menampakkan lekuk tubuhnya. Berdasarkan keterangan di atas, para ulama melarang wanita memakai celana tanpa ditutupi kain. Syekh Dr. Abdullah bin Jibrin pernah ditanya tentang hukum wanita memakai celana. Jawaban beliau, tidak boleh bagi wanita menggunakan pakaian semisal itu di hadapan lelaki yang bukan suaminya, karena pakaian yang demikian dapat menggambarkan bentuk-bentuk tubuhnya. Dan wanita diperintahkan untuk menutup seluruh tubuhnya, karena dia adalah fitnah, yaitu godaan. Dan semua pakaian yang dapat menggambarkan bentuk tubuh wanita tidak boleh dipakai di hadapan para lelaki atau para wanita atau para mahram dan yang selainnya. Kecuali suami, ia boleh melihat istrinya pada seluruh tubuhnya. Maka di hadapan suami boleh menggunakan pakaian yang ketat atau semisalnya. Wallahu a'lam. Kitab Fatwa Syekh Ibnu Jibrin. Jika wanita memakai celana namun tidak ditutupi dengan pakaian luaran, tidak diperbolehkan. Tetapi jika memakai celana panjang hanya untuk dalaman dan akan ditutupi pakaian yang lain, tidak ada masalah. Allahu a'lam.